Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini dan insyaallah akan kita lanjutkan secara berkesinambungan pada malam yang berikutnya. Setiap malam Sabtu insyaallah taala bergantian dengan Ustazuna Abu Zainab Abdul Mu'ti hafizahullah, kita akan mencoba untuk membacakan satu karya dari Fadilati Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berjudul Al-Usulu Sittah, 6 prinsip yang wajib diketahui oleh setiap muslim, demikian pula muslimah. Dan sengaja kita memperbanyak syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid rahimahullah, karena kita pandang sangat penting bagi kita untuk benar-benar memahami tentang at-tauhid dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Apalagi karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah syarat dengan pembahasan seputar at-tauhid, prinsip dari prinsip-prinsip ad-din yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Sehingga diharapkan kajian kita di malam hari ini yang kita sajikan dari Al-Usulus Sittah sebagai pelengkap dari apa yang telah kita sebutkan pada kajian-kajian yang sebelumnya. Dan mengingat prinsip atau keenam prinsip ini prinsip yang sangat penting, sehingga beliau menyebutkan dengan lafaz usul, dasar atau pokok, atau bisa dibilang 6 dasar, 6 pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Sehingga diharapkan dengan dia mumpuni di dalam pemahamannya seputar keenam usul tersebut, maka diharapkan dia akan mendapatkan, memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan di dunia qabla al-akhirah, sebelum di akhirah. Karena kebahagiaan hidup itu bukan dilihat dari sisi tolak ukur wawasan seorang dalam pengetahuannya terhadap ilmu dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah wawasan yang dimiliki oleh seorang seputar ilmu al-akhirah yang membuahkan pada dirinya amalan yang saleh. Nah, yang akan dengannya ia benar-benar bisa merealisasikan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin langsung saja kita sebutkan perkataan Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita akan bawakan syarah dari usul sittah ini dari penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Bismillahirrahmanirrahim, belum menyebutkan dengan membaca basmalah. sebagaimana yang beliau lakukan di kitab-kitab yang beliau karya yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan mukaddimahnya, wa min a'jamil ujab, wa min a'jabil ujab, wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghullab, sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhanun. Disebutkan oleh Ma'alib rahimahullah termasuk dari sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan dari perkara-perkara mengagumkan lainnya, dan termasuk dari ayat-ayat yang paling besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, seorang raja Al-Ghallab, tidak ada yang mengalahkan kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla, adalah sittatu usul, enam usul, enam dasar. Yang keenam dasar ini telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penjelasan yang demikian gamblang, sehingga dengan seorang memahami keenam perkara tersebut, maka dia akan merasakan kekaguman yang luar biasa dan melihat demikian besarnya ayat-ayat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allah telah menjelaskan keenam prinsip ini dengan penjelasan yang demikian gamblang sehingga bisa dicerna oleh awamul muslimin. Fauqa ma yadhunnu adh-dhanun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangkanya, sehingga mereka akan bisa faham, mereka akan bisa dengannya mengerti Allah Tabaraka wa Ta'ala, memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya akan menambahkan iman dan menambahkan rasa percayanya dan yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namun disayangkan, kata beliau rahimahullah, thumma ba'da hadza ghalad fiha katsirun min adzkiya'il 'alam wa uqala'i bani Adam illa aqallul qalil. Namun bersamaan dengan ini, kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sebagai cendekiawan-cendekiawan yang ada di alam dunia ini telah melakukan kesalahan pada keenam prinsip tersebut. Demikian pula kesalahan ini dilakukan pula oleh mereka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai uqala, sebagai orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, yang mengaku sebagai cendekiawan. Kata mereka, cendekiawan Islam, orang yang paling cerdasnya. Ini salah di dalam memahami keenam prinsip tersebut. Demikian pula para uqala yang mereka katakan sebagai para uqala dari Bani Adam juga melakukan kesalahan padanya, illa aqallul qalil, kecuali bilangan yang sangat-sangat sedikit, yang dengannya Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka sehingga bisa memahami keenam prinsip tersebut sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, prinsip yang nantinya akan disebutkan dan diulas oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah prinsip yang sangat penting, yang sudah diterangkan demikian jelas oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Diterangkan pula dengan jelasnya dan gamblangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat disayangkan para uqala, para cendekiawan-cendekiawan yang mengatakan mereka sebagai cendekiawan Islam salah di dalam memahami prinsip tersebut. Menunjukkan bahwasanya sangat jarang orang-orang yang mau untuk memahami prinsip tersebut sebagaimana mestinya. Kalaupun mereka memahaminya, maka mereka memahaminya dalam keadaan berselisihan dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka salah di dalam memahaminya. Padahal keenamnya adalah perkara yang paling prinsip, yang paling pentingnya. Beliau ucapkan hal ini pada zaman beliau rahimahullah. Tentulah keadaan yang terjadi pada zaman kita saat ini asyad, lebih parah. Lebih parah. Bahkan mungkin kebanyakan di antara awamul muslimin tidak paham prinsip-prinsip tersebut. Tidak begitu perhatian dengan prinsip-prinsip tersebut. Kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla pada zaman kita saat ini membukakan pintu-pintu dunia. Sehingga menyebabkan akhirnya kebanyakan di antara kaum muslimin lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan dunia dibandingkan memahami agama Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya. Untuk kemudian mereka mempelajari al-ilm yang dengannya akhirnya ia mendapatkan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Dan penjelasan yang disebutkan di sini oleh al-mu'allifu rahimahullah yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini di muqaddimah mungkin tidak kita bacakan karena di awal muqaddimah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan seputar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-musabab beliau mengawali tulisannya dengan bacaan tersebut. Demikian pula makna lafzul jalala Allah. Ini walhamdulillah telah kita uraikan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Makna ar-Rahmanir Rahim. Naam. Ini insyaallah taala tidak kita sebutkan karena mencukupkan dengan pembahasan yang sebelumnya. Al-muhim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan hadhil usul usulun muhimmatun jadiratun bil inayah. Prinsip-prinsip ini, enam prinsip yang disebutkan nantinya oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah adalah prinsip yang sangat penting, yang sangat perlu untuk kita sebagai seorang muslim perhatian dengannya. Itu prinsip kita. Wa nahnu nasta'inu billahi ta'ala fi syarhiha wa ta'liq 'alayha bima yassara Allah. Adapun setelahnya kita akan mensyarah, menta'liq dengan apa yang Allah memberikan kepada kami dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga kita langsung bacakan prinsip yang pertama. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, perhatikan dengan benar. Ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Prinsip atau dasar yang pertama adalah mengikhlaskan agama ini seluruhnya untuk Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip untuk seorang ikhlas. Prinsip untuk seorang tatkala ia berbuat, bertindak, ia inginkan dengannya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak selainnya. Prinsip tatkala seorang menggeluti satu amalan, satu ibadah, ia niatkan dari apa yang telah digeluti, dia amalkan tersebut pahala dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Ini penting. Dan demikian pentingnya prinsip ikhlas ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita melihat mereka para imam-imam hadis, para ulama-ulama hadis, tatkala membukukan kitab-kitab hadis mereka, maka hadis yang pertama kali mereka bawakan adalah hadis seputar al-ikhlas, yaitu hadis Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang ma'ruf, yang masyhur tentang kisah al-hijrah. Naam. Tentang kisah al-hijrah. Innamal a'malu binniyat. wa innama likulli imri'in ma nawa. Tujuannya adalah yang pertama untuk menasihatkan kepada mereka, para imam-imam hadis, para penulis-penulis hadis, agar mereka benar-benar berupaya untuk meniatkan dengan apa yang mereka tulis tersebut ikhlas wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga memberikan nasihat kepada yang membaca kitab-kitab mereka. Tatkala mendengarkan hadis ini, maka mereka berupaya untuk ikhlas di dalam membacanya. Dan yang mempelajari kitab-kitab tersebut, tatkala mereka menjumpai lembaran pertama berisikan tentang hadis innamal a'malu binniyat, juga memberikan motivasi ia untuk juga mengevaluasi agar tujuan dia mempelajari ilmu tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ini perkara yang pertama. Wa bayanu diddihi allazi huwa syirku billah. Dan demikian pula menjelaskan lawan dari ikhlas, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah syirik tersebut syirik akbar? Apakah syirik tersebut itu syirik asghar? Kapan ibadah seseorang dicampuri padanya niatan yang ia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita heran yang dibahas seputar ikhlas, seputar tauhid, seputar syirik. Mungkin dirasa yang demikian sebagai sesuatu yang membosankan. Sudah tahu, sudah mengerti penjelasannya, sudah mengerti syarahnya. Ini tidak selayaknya demikian. Tapi yang seharusnya dilakukan oleh seseorang adalah dengan pelajaran-pelajaran seputar tauhid, seputar ikhlas, untuk mengingatkan dirinya agar kembali ingat pentingnya ikhlas, sehingga tatkala ia beribadah kepada Allah, ia niatkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sebagai pengingat pentingnya tauhid, pentingnya ia meninggalkan syirik. Karena kapan satu ibadah dibarengi padanya satu unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka di antara dari bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah akan membatalkan semua ibadah-ibadah yang diamalkan oleh seseorang semenjak dia baligh sampai saat terakhir dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Semenjak dia baligh, semenjak dia beramal yang pada amalan-amalan tersebut tercatat sebagai amalan soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai terakhir dia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah, maka pahala amalan tersebut sia-sia, hancur, batal, sirna, tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, dan Allah jadikan perumpamaan dalam bab ini, Allah berikan, Allah tujukan kepada nabi dan para rasul-rasulnya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau di sini maksudnya adalah Muhammad ibn Abdullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan beliau sebagai khalilnya, kalau engkau melakukan kesyirikan, maka terputuslah sungguh-sungguh, akan terputuslah amalanmu seluruhnya, dan engkau di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Demikian pula dalam ayat yang lainnya yang Allah kisahkan keadaan para nabi dan para rasulnya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau semisal mereka melakukan kesyirikan, maka akan batallah seluruh la habita anhum ma kanu ya'malun. Ma dikenal sebagai isi mausul. Dan ma tatkala masuk ke dalam kalimat ini termasuk lafaz yang memiliki makna al-umum. Sehingga maksudnya adalah apa saja yang kalian amalkan, ma kanu ya'malun. Apa saja yang kalian amalkan? Baik amalan tersebut amalan yang kecil apalagi amalan yang besar. Semuanya akan sia-sia dan tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan perumpamaan tentang bahaya kesyirikan dalam bab yang tadi kita sebutkan. Allah contohkan keadaan para nabi dan para rasul. Demikian pula keadaan nabi kita Muhammad alaihi salam. Di dalamnya berisikan tanbih, perhatian agar seluruh manusia, umat-umat para nabi dan para rasul tersebut perhatian dalam bab at-tauhid. Sehingga nantinya terbayangkan di hadapan mereka rasul saja, nabi saja, para rasul dan para nabi. Bila mereka melakukan kesyirikan, Allah akan jadikan demikian keadaan mereka, amalan mereka. Apalagi kita sebagai seorang biasa, bukan nabi dan bukan rasul. Nah, sehingga Allah tidak membeda-bedakan bahaya kesyirikan ini yang dilakukan oleh seorang nabi atau yang bukan nabi sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Azza wa Jalla melindungi para nabinya, para rasulnya. Sehingga Allah selamatkan mereka dari bahaya-bahaya yang akan menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dan dikenal di sisi mereka para ulama dengan istilah ma'sum. Orang yang maksum, yang terjaga, yang senantiasa diawasi dan dijaga amalan-amalan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni dari kalangan para al-anbiya wal-mursalin. Dan makna maksum di sisi ahli sunnah adalah seorang yang tidak Allah biarkan dirinya terus-menerus terjatuh ke dalam kesalahan. Itu makna dari maksum. Ketika ia terjatuh ke dalam kesalahan, maka Allah tegur. Allah peringatkan nabi dan rasul tersebut sehingga dengannya akhirnya dia bertobat kepada Allah dan tidak terus-menerus terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Bukan yang dimaksud dengan maksum sebagaimana yang disalah tafsirkan dan diartikan oleh mereka orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman mereka para sahabat Nabi alaihi salam. Mereka memaknakan maksum adalah seorang yang senantiasa terpelihara dari kesalahan. Artinya tidak mungkin dia berdosa, tidak mungkin dia salah. Dan dari sisi penempatannya, mereka tidak hanya menempatkan lafaz ma'sum ini kepada para nabi dan para rasul, juga mereka sematkan lafaz ma'sum ini kepada para guru-gurunya, para wali-walinya. Sehingga akhirnya dengan ini mereka membolehkan dan mensyariatkan untuk taklid. Diwajibkan bagi kita untuk taklid kepada wali kita. Disyariatkan bagi kita ini sebagai seorang yang awam untuk kemudian kita mengikuti apa kata wali kita. Karena mereka adalah seorang yang maksum yang sudah pasti benar dan tidak ada salahnya. Ini pendapat yang batil, yang keliru. Demikian banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah kisahkan sebagian di antara nabinya terjatuh ke dalam kesalahan. Namun setelahnya Allah memberikan taufik sehingga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Dzanun, Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ia tidak sabar mendakwahi umatnya, sehingga akhirnya keluar meninggalkan mereka, sampai akhirnya ikan makan tubuh dari Nabi Yunus alaihi salat wassalam. Nah, sehingga di kegelapan lautan Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah tabaraka taala dengan mengatakan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan dalam ayat yang lainnya Allah terangkan kalaulah bukan disebabkan karena Yunus alaihi salam minal musabbihin, termasuk dari mereka orang-orang yang bertasbih memuji Allah azza wa jalla sebagai seorang mukmin, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pastilah ia akan terus berada di perut ikan tersebut hingga hari ia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena tasbihnya, istighfarnya, tobatnya kepada Allah, Allah azza wa jalla selamatkan Nabiullah Yunus alaihi salat wassalam. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salam, Allah sebutkan beberapa ayat berisikan wahyu dari sisi Allah azza wa jalla untuk kemudian Rasul meralat ucapannya, memperbaiki kesalahannya. Di antaranya firman Allah azza wa jalla, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya, Rasulullah alaihi salam pada perang Uhud ketika itu beliau terluka sempat mengatakan dan berdoa kepada Allah, la yufliha qaumun shajjau nabiyahum, tidaklah akan beruntung satu kaum manakala mereka melukai nabi mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan kebinasaan, kesengsaraan kepada mereka orang-orang musyrikin yang ikut andil di perang Uhud, yang dengan sebab mereka itulah menyebabkan terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai, engkau ya Rasul tidak memiliki andil dalam urusan tersebut. Kalaulah semisal Allah merahmati mereka atau mengazabnya, fa innahum zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena hak mengazab seseorang, merahmati seseorang adalah merupakan wewenang Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan fa ya subhanallah, betapa banyak mereka orang-orang yang ikut dalam perang Uhud tersebut, setelahnya Allah bukakan hidayah di hati-hati mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berislam, beriman, bertauhid, dan dengannya Allah memberikan berkah yang banyak kepada mereka. Di antaranya adalah panglima perang Quraisy di waktu tersebut, Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Allah bukakan hidayah, bahkan sekian banyak berkah-berkah Allah berikan melalui Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Sehingga Rasulullah alaihi salam menggelari Khalid bin Walid sebagai sayfun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sempat terjadi fitnah pada zaman khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di tengah-tengah kaum muslimin. Karena tatkala Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu mengomando pasukan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir, maka pastilah Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin. Sehingga pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mulai banyak kaum muslimin yang memiliki keyakinan tersebut. Kalau semisal Khalid bersama kita, kita pasti menang katanya. Kalau semisal Khalid datang, maka kita pasti menang, dan yang semisalnya, dan yang seterusnya. Sehingga berita ini terdengar oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, dan lihat bagaimana Khalifah Amirul Mukminin lebih sayang untuk menjaga akidah keyakinan kaum muslimin, menjaga tauhid mereka, menjaga akidah mereka. Jangan sampai nantinya ada unsur kesyirikan dengan akhirnya ia bertabaruk kepada Khalid bin Walid yang menganggap bahwasanya kemenangan dari dengan sebab Khalid bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pun melengsarkan jabatan Khalid bin Walid dan memerintahkan Khalid bin Walid semenjak itu untuk diam di rumahnya hingga beliau meninggal radhiyallahu taala an. Nah, dan subhanallah, setelah Khalid dilengsarkan oleh Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu taala an, kaum muslimin tetap mendapatkan kemenangan sehingga terjaga dan terpelihara akidah mereka kaum muslimin. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga bila mana yang demikian terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang di situ banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keyakinan pada diri Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tidak sebagaimana mestinya, sehingga akhirnya Khalifah Amirul Mukminin melengsarkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, maka terlebih kita, ya kan, sangat-sangat mungkin bila mana pada satu keadaan kita lupa, kita teledor dan kita tidak sadar, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan kita tidak menyadarinya, wal'iyadzu billah. Nah, pada zaman Umar pula dirobohkan pohon yang dikenal di dalam surat Al-Fath, terjadinya bai'atul ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau melihat kaum mukminin banyak yang singgah di pohon tersebut, berdoa di sisinya, bertabaruk di sisinya, berharap kalau semisal doanya mereka di pohon tersebut lebih didengar oleh Allah tabaraka wa taala, maka Khalifah Umar langsung memerintahkan seketika itu untuk merobohkan pohon tersebut dan menghilangkannya sehingga tidak terlihat lagi sampai akarnya radhiyallahu taala, dalam rangka menjaga keyakinan kaum muslimin. Ini yang diistilahkan di sisi mereka para ulama dengan istilah saddudz dzari'ah, menutup celah pintu. Jangan sampai nantinya tatkala pintu dan celah tersebut terbuka, akhirnya seseorang bermudah-mudahan di dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, wal'iyadzu billah. Kemudian kita bacakan kelanjutannya perkataan Syekh Al-Imam Mujaddid rahimahullah. Wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayani hadzal asli. Dan kebanyakan ayat di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan prinsip yang satu ini, yaitu ikhlas. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan Al-Qur'an seluruhnya berisikan tentang tauhid. Isi Al-Qur'an semuanya adalah tauhid dari ayat yang pertama hingga akhirnya. Naam. Rahimahullahu taala. Min wujuhin syatta. Dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Terkadang disebutkan perintah untuk bertauhid, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Terkadang disebutkan dalam bentuk peringatan bahaya kesyirikan, la tusyrik billah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah, dan yang semisalnya. Disebutkan dalam bentuk ancaman. Terkadang disebutkan dalam bentuk keutamaan orang yang bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sehingga disebutkan dalam bentuk yang beragam. bikalamin yafahamuhu abladul ammah. Prinsip yang satu ini demikian banyak disebutkan dalam Al-Quran dan demikian jelasnya disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, hingga ucapan-ucapan Allah tersebut dalam Al-Quran bisa difahami oleh orang yang paling bodohnya dari kalangan awamul muslimin. Orang yang paling bodohnya bisa faham bahwasanya yang demikian kesyirikan. Kesyirikan demikian bahayanya, faham mereka. Bisa difahami oleh abladul amah. Thumma lama sara ala al-aktsari al-ummati ma sara. Namun kata beliau rahimahullah, tatkala terjadi menimpa kebanyakan umat ini apa yang menimpa mereka, azhara lahumu syaitanul ikhlas fi suratin tanaqqusus salihin wa taqsiri fi haqqi fi huquqihim. Maka syaitan mulailah menampakkan keikhlasan ini bukan dalam bentuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan makarnya syaitan. Sehingga dengan makar ini akhirnya mereka menggiring umat manusia, kaum muslimin, untuk memahami ikhlas tertuju kepada zat Allah Azza wa Jalla, memberikan ibadah kepada Allah, sehingga disingkirkan ke makna yang berbeda. Kata beliau rahimahullah, syaitan mulailah menampakkan lafaz ikhlas ini pada bentuk yang berbeda. Bentuk yang ditawarkan, yang ditampakkan oleh syaitan adalah ikhlas dalam bentuk ungkapan mengurangi derajat-derajat yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Wa taksiri fi huquqihim, dan menelantarkan hak-hak mereka. Ini yang dikatakan oleh syaitan sebagai keikhlasan. Sehingga akhirnya karena yang demikian masuk kategori ikhlas, maka kita sebagai seorang awamul muslimin wajib untuk mengerti hak-hak orang soleh tersebut. Wajib bagi kita untuk tidak mengurangi hak-hak mereka, orang-orang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sehingga dengannya akhirnya syaitan menggiring umat manusia untuk menyembah orang-orang soleh tersebut, tidak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azhara lahum asyirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, yang secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah kesyirikan, yang secara jelas Rasulullah alaihi salam menyebutkannya sebagai kesyirikan. Para sahabat Rasul juga demikian menyebutkan demikian, termasuk dari bahagian kesyirikan, bukan dari ajaran Islam. Namun syaitan menampakkan yang demikian termasuk dalam bentuk kecintaan yang wajib diberikan oleh kita kepada orang-orang soleh dan para pengikut-pengikut mereka. Sehingga dengan sebab inilah wal'iyadzubillah, kita melihat banyak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, akhirnya kuburan-kuburan mereka mulai dipugar, diziarahi pada waktu-waktu tertentu, dijadikan sebagai ajang berdoa, dijadikan sebagai tempat yang kata mereka mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena tipu daya makar syaitan tersebut. Nah, tadi kita sebutkan penjelasan dari al-muallif rahimahullah bagaimana syaitan menjadikan keikhlasan tidak sebagaimana makna yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana akhirnya syaitan memperangkat mereka, memberikan perangkap kepada mereka kebanyakan kaum muslimin, sehingga dengan perkara tersebut akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dan bila mana kita melihat karya-karya yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah tatkala membahas seputar kesyirikan, maka semua materi-materi syirik yang beliau sebutkan dan beliau kupas dalam kebanyakan kitab-kitabnya adalah pada jenis kesyirikan yang tadi disebutkan. sebagai upaya dari syaitan untuk memalingkan makna syirik dan menampakkannya bukan sebagai kesyirikan. Sehingga dengan ini waliyadzubillah, fa ya subhanallah, betapa banyak kita melihat mereka kaum muslimin yang terjatuh dalam bab kesyirikan tersebut. Yang lebih parahnya, mereka meyakini yang demikian bukan syirik. Mereka yang meyakini yang demikian sebagai qurbah, amalan yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap yang demikian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka anggap yang namanya kesyirikan adalah menyembah berhala, menyembah patung. Adapun yang mereka lakukan di dalam memuja orang-orang saleh bukan sebagai kesyirikan. Mereka anggap yang demikian sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal kita melihat makna syirik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tertuju kepada makna kesyirikan di dalam menyembah patung atau berhala yang dilakukan oleh sebagian mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, dan tertuju pula kepada makna yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid rahimahullah di dalam banyak kitab-kitabnya, yaitu memuja, memuji orang saleh dan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-walinya, sebagai penolong-penolongnya, pelindung-pelindungnya, mereka mengatakan kita tidak menyembah mereka, namun tujuan kita mendatangi mereka adalah agar mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap dengan mereka memuji orang soleh, meminta kepada orang soleh, dengan pemahaman ayat tersebut akan semakin diijabahi dan didengar, menjadi orang yang ternilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Sama persis dengan keadaan orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini, di mana mereka meminta memposisikan Rasul sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah memposisikan orang-orang soleh mereka. Orang-orang musyrikin jahiliyah memposisikan orang-orang soleh mereka sebagai pemberi syafaat untuk mereka pada yaumul qiyamah, sebagai seseorang yang nantinya bisa mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya dengan Allah. Orang-orang musyrikin zaman kita saat ini juga demikian, memposisikan orang soleh sebagai perantara pemberi syafaat untuk mereka pada yaumul qiyamah, perantara antara mereka dengan Allah. Mereka ingin dengan apa yang mereka lakukan tersebut semakin menjadi besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebagian salawat-salawat yang kita lihat terlihat jelas unsur kesyirikannya, kita melihat mereka melafadzkan keyakinan tersebut. Dalam keadaan orang yang melafadzkannya, saya yakin mungkin gak paham dia apa arti konsekuensi dia mengucapkan kalimat tersebut. Kalau semisal dia paham, dia tahu artinya, maka kita katakan dia jatuh dalam syirik besar. Dia jatuh dalam syirik besar. Waliyadzubillah. Sebagian mereka mengatakan, ya Habibal Mustafa, baligh maqasidana. Yang meminta kepada Rasulullah alaihi salam agar supaya Rasulullah alaihi salam yang mereka doai, yang mereka puja, yang mereka sembah bisa menyampaikan maksud-maksud mereka. Sehingga ketika mereka berdoa bukan meminta kepada Allah tapi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pinta agar Rasulullah bisa menyampaikan maksud-maksud mereka kepada Allah, menjadikan Rasul itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya lagi lebih parah, waghfir lana ma madha, yang meminta agar supaya Rasulullah mengampuni semua dosa-dosanya, memposisikan Rasul seperti posisi Allah tabaraka wa taala. Ya, lupa bahwasanya Rasul adalah sebagai seorang hamba, dan seorang Rasul Rasul adalah sebagai manusia, sebagai hamba, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Tidak punya hak untuk disembah, tidak punya andil di dalam mengatur alam semesta. Dan ini disebutkan oleh Rasul sendiri di dalam beberapa hadisnya. Dan disebutkan pula oleh Allah dalam perintahnya kepada Rasulnya. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Rasul perintahkan, Allah perintahkan kepada Rasulnya, ya Rasulullah, katakanlah sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri andil untuk menimpakan madarat, andil untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri saja. Rasul tidak bisa menunjukkan itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau semisal diyakini beliau punya andil pula untuk menyelamatkan umatnya, punya andil pula untuk menyelamatkan kesengsaraan umatnya. Waliyadzubillah. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan dan mungkin kita jawab sebagiannya. Di sini ada pertanyaan, apakah anak yang belum baligh jika melakukan amalan soleh itu tidak tercatat? Nah, sebagian dari mereka berulama menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang anak yang mumayyiz, yang belum baligh, itu akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalan-amalan kejelekan, keburukan yang dilakukan masih belum teranggap. Karena Rasulullah alaihi salam menyebutkan rufi al-qalamu an thalathin. Pena pencatat takdir itu diangkat oleh Allah Tabaraka Ta'ala dari tiga kriteria orang. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yablugh. Dari seorang yang masih kecil hingga dia menginjak usia baligh. Sehingga ketika seorang menginjak usia baligh, amalan-amalan kejelekannya mulai tercatat di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dia mencuri akan ternilai sebagai perbuatan dosa. Dia melihat sesuatu yang haram juga akan ternilai tercatat sebagai perbuatan dosa. Meninggalkan yang wajib ternilai sebagai perbuatan dosa. Dan amalan-amalan solehnya akan ternilai sebagai amalan kebaikan di sisi Allah. Adapun seorang yang baligh, dari keterangan sebagian mereka para ulama, yang tercatat pada dirinya adalah amalan-amalan baiknya. Adapun amalan kejelekannya tidak tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab birrul walidain, antum nasihati semampu antum orang tua antum, nasihati dirinya mengenal tauhid itu yang utama. Syirik ini yang diprioritaskan, baru setelahnya antum ajarkan kepada dirinya as-sunnah. Kalau semisal dia belum begitu nalar tentang sunnah, maka yang penting ajarkan kepada dirinya tauhid. At-tauhid ini yang diprioritaskan. Ini yang diprioritaskan. Karena seorang anak yang soleh, kebaikan-kebaikan sang anak, doanya-doanya sang anak akan bisa sampai ke orang tuanya bila orang tuanya tersebut adalah seorang yang bertauhid. Kalau misal orang tuanya sebagai seorang yang musyrik, maka amalan-amalan sang anak tidak akan bermanfaat untuk orang tuanya. Bahkan kalau misal anaknya tersebut soleh, atau mungkin cucunya ada seorang yang soleh, ketika nantinya pada yaumul qiyamah Allah izinkan untuk memberikan syafaat, maka orang tua, kakek yang syirik, yang musyrik, tidak bisa mendapatkan syafaat dari dirinya. Sehingga yang penting, yang antum prioritaskan adalah tauhid. Nah, diajarkan bahwasanya percaya kepada benda-benda ini syirik, tidak boleh percaya kepada hari-hari, pada hari tersebut dipercaya sebagai hari baik. Ini juga syirik, termasuk dari tatayur. Rasul menyebutkan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk, tiyarah adalah syirik, peranggapan pada burung dan yang semisalnya. yang ia yakini bisa memberikan kebaikan atau menimbulkan bencana kepada seorang yang melihatnya, maka ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab memberi salam kepada orang kafir, di sana ada hadis Rasulullah alaihi salam menyebutkan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai menyebutkan kata salam kepada Yahud dan Nasara. Yang dianjurkan oleh Rasul adalah ketika seseorang menjawab salam dari Ahlul Kitab dengan mengatakan wa'alaikum, tidak melengkapi jawabannya sampai dengan warahmatullahi wabarakatuh, hanya menyebutkan dengan lafaz wa'alaikum. Nah, afan Ustaz, ana mau tanya, apakah ada dalil yang menunjukkan disunahkannya sholat sebelum tidur? Wallahu a'lam bishawab. Ana sendiri enggak tahu kalau semisal ada sholat yang dilakukan oleh seorang sebelum tidur. Yang ana ketahui adalah amalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, awsani khalili bi thalath. Khalilku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada saya tiga hal. Di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah adalah an usalliya qabla an anam. Rasul memberikan nasihat kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan sholat, yakni sholat malam sebelum beliau tidur. Nah, karena Abu Hurairah seorang yang tersibukan untuk menghafal hadis, memeroja' hadis, menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena kesibukan-kesibukannya dikhawatirkan setelah tidur hingga masuk waktu fajar. Sehingga yang dimaksud dalam hadis tersebut ini sholat malam dikerjakan di awal malam sebelum tidur, ini dibolehkan. Kalau semisal di malam harinya seorang terbangun, ya dibolehkan baginya untuk melakukan qiyamul lail tapi tanpa witir. Kalau semisal witirnya tersebut beliau kerjakan, dirinya kerjakan sebelum tidur. Nah, Abu Hurairah menyebutkan wan uthira qabla an anam. Beliau memberikan wasiat kepada saya untuk melakukan sholat witir sebelum saya tidur. Dalam bab syirik kecil menghapuskan amalan memiliki beberapa perincian yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kalau semisal dia awal kali melakukan ibadah tujuannya adalah riya, maka itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Contohnya antum sholat, tujuan antum sholat pada awal kali pertamanya adalah untuk riya, untuk sum'ah, bukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syirik besar, bukan syirik kecil. Yang riya adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, pada awalnya ia niatkan untuk Allah, kemudian di pertengahannya ada unsur niatan-niatan untuk memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang melihat, akhirnya ia niatkan untuk riya. Banyak yang ada di sekitarnya, akhirnya ia niatkan untuk sum'ah. Barangkali saja mereka setelah pulang dari tempat tersebut akan menceritakan kebaikan-kebaikannya ke orang yang berada di sekitarnya. Ini yang namanya syirik kecil. Dan disebutkan di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syirik kecil yang seperti ini akan memadaratkan pelakunya bila seseorang merasa nyaman dan tenang dengan syirik riya, syirik kecil tersebut. Artinya tidak ada upaya dari dirinya untuk menolaknya, tidak ada upaya dari dirinya untuk kembali mengikhlaskan niatannya kepada Allah. Sehingga seorang yang beribadah kepada Allah ada niatan riyanya, kemudian dia berupaya untuk menolaknya hingga terakhir dia menyelesaikan ibadah tersebut, makanya demikian tidak memadaratkan ibadahnya. Nah, tayyib, wallahu a'lam bissawab. Al'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.